langkah rindu seperti kau ucapkan, ataupun hanya memanis bibir di hati bak empedu. Bukan tak kasih, bukan tak sayang, padamu ku terbayang. Siang dan malam asyik terkenang indahnya melayang. Baru kini ku rasa keikhlasan dalam cinta. Setelah kau menyaksikan ketulusan di hatimu. Shana shana na, shana shana na, dan tak lelai seteguhnya kasihmu. Shana shana na, shana shana na, hanya untukmu tak sayang. Padamu ku terbayang, siang dan malam asyik terkenang.